Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 10 Sya'ban 1443 Hijriah maksud tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah atau tanggal 12 Maret 2022 malam Ahad. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah Mantuma Al-Baiquniyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 50 halaman 104 tentang hadis ma'lul atau mu'allim. Nah ini mulai kita rubah karena sudah mulai sebentar lagi habis. Maka di antara antum harus ada yang bisa baca. Nah. Yalah. Rok mas. Ini 25. Bentar. Yalah. Bait yang ke-25. Nah. Enggak, 25 ini. Qalan mu'alif rahimahullah. Semuanya masuk. Qala ma'alif rahimahullah wa ikhtilafi sanadin aw matnin muttaribun inda uhaylil fanni wa hadha وهذا هو الخامس والعشرون من أقسام الحديث المذكورة فيها في هذا النظم وهو المضطرب. يكفي. Jadi Ma'alif rahimahullah mengatakan wadu ikhtilafi sanadin aw matnin, itu yang memiliki persisian antara sanad dan matan atau matan. Muttaribun itu disebut hadis muttarib, hadis yang guncang. Inda uhailil fanni, menurut orang-orang yang ahli terhadap fanni, maksudnya di sini hadis, ahli hadis. Dan ini adalah yang ke-25. Wa hadha huwal khamis wa 20. Ini adalah ke-25 min aqsamil hadithi, dari pembagian hadis al-madkurati yang disebutkan. Bihadan nazami, di dalam nazam ini, wahwal muttaribu, muttarib, guncang mas. Sama hanya dengan antum, ya, sama dengan kita, guncang mas. Perbedaan antara keinginan dan kemampuan. Ketika tidak melihat kontekstualnya, mana yang lebih dominan, ya, maka terkadang ada keguncangan mas. Muttarib. Nah. Lanjut mas. Wal-ittirabu ma'nahu fil lughati al-ikhtilafu. Wal-muttaribu fil istilahi wal-ladhi ikhtalafal ruwati fi sanadihi. Ikhtalafal ruwatu. Al-ladhi ikhtilafal ruwatu. Ikhtilafal ruwatu fi sanadihi au matnihi. Ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u wala at-tarjihu. Jadi muttarib secara bahasa, ya, al-muttarib maknahu fil lughah, maknanya secara bahasa adalah ikhtilaf, al-ikhtilafu, perselisihan. Perselisihan. Jadi kalau misalnya antum itu berselisih, antum bisa dikatakan muttarib. Ya, muttarib. Nah, kemudian di situ secara istilah huwalladzi ikhtilafa ar-ruwatu, dia adalah hadis yang perawi-perawinya ikhtilafa. Ikhtilafa, berselisih para perawinya. Fi sanadihi, dalam sanadnya. Au, atau matnadnya. Sanad itu apa? Ya. Karena maksud sanad hadis itu apa? Perawi-perawi bersambung. Aywa. Mas Sugih. Sanad itu apa? Sanad. Santan Anda. Urutan. Antum tetangga, tanya sahabat tetangganya. Sanad atau maksud? Urutan satu hadis sampai Mas Walid. Wali Indonya. Ya mas, apa mas? Sanad itu apa mas? Hah? Dasar hadisnya sampai Rasulullah SAW. Mas, sugih yang kedua. Ini sugih pertama yang beli sugih pertama, itu sugih kedua. Ya mas, sugih pertama mas. Ayo, rantai perawi hadis mas. Sanad itu rantai perawi hadis. Jadi maksudnya gini mas, sanad itu ini A, ini anak, ini bapak, ini mbah. Paham gak? Nah, ini kalau dari anak ke bapak, bapak ke mbah, ini namanya apa? Sanad. Paham? Itu sanadnya. Bukan turunan. Ini kan anak ngasih contoh saja. Dari satu generasi, turunin lagi generasi kedua, terus generasi ketiga. Paham? Dari murid ke guru, guru ke mbah guru, dan seterusnya. Tidak harus keturunan, tidak harus anak dan bapak. Ini contoh saja tentang sanad. Nah, sedangkan matan itu apa mas? Redaksi hadis itu mas. Redaksi hadis itu. Nah makanya anak khawatir kalau misalnya yang dasar itu antum lupa. Ya sudah sampai selesai. Takoni sanad apa toh, matan apa walah. Nah itu harus apa mas, diulang lagi. Kenapa? Al-fahmu bitakror. Kalau antum cara mendefinisikannya belum benar, kita benerin lagi, kita luruskan lagi. Dan sesuatu yang salah wajar, biasa, karena kita belajar mas. Ya, jadi jangan sampai kemudian baper. Nah, seterusnya, ala wajhin la yumkin fihil jam'u wala tarjihu. Menurut sisi pandang yang tidak mungkin itu untuk digabungkan, dikumpulkan atau dikuatkan salah satunya. Paham gak maksudnya? Contohnya misalnya, ini masalahnya gak ada yang nyanyi antum. Jadi ana mau bikin pemisalan apa? Yang mirip-mirip enggak ada. Masuke yo di bawahnya. Masuke berat berapa masuke? Masuke pertama sama masuke kedua. Beratnya berapa, Mas? Antum berapa? 90-an. Tahu, Pak. Ya, kita anggap sama wis yo. Ya, enggak keberatan toh? Ya. Ya. Biar kelihatan itu. Artinya antum ikhtilaf mutoribnya itu kelihatan. Jadi gini. Ah Gatot nimbang bahwa Mas Sugih kedua ini punya berat 90-an misalnya. Terus ya, ada orang nganggap ukurannya Mas Sugih yang pertama itu 90-an tambah dikit. Misalnya. Nah, yang benar yang mana nih? Paham gak? Yang benar yang mana? Nah, kalau kemudian dikatakan enggak, lebih berat yang kedua, enggak, lebih berat yang pertama, enggak mungkin itu disatukan pendapat itu. Itu bersisi terus. Mau di lebih kuatnya mana? Lah, timbangannya ya rusak, sing kono kene ya rusak, yo piye? Enggak bisa merojihkan, tidak bisa menguatkan. Itu cara takribudihnya, antum biar paham apa itu hadis mutarib. Jadi di satu sisi ini mengatakan, oh enggak, Mas Sugih kedua itu lebih berat daripada Mas Sugih yang pertama. Tapi kalau dari sana, sisi yang sana, menganggap enggak, Sugih pertama itu lebih berat, lebih tinggi. Nah ini contoh saja, menimbang dari sudut pandang mana, mana yang lebih dikuatkan, yang satu atau yang kedua. Nah, jadi ini sisi pandangnya itu kalau digabungkan nggak bisa, dikuatkan salah satu nggak bisa, berselisih gitu loh. Nah, kemudian ilah ikra. Al-ikhtilafu fi sanadi. Al-ikhtilafu fi sanadi mithlu an yarwiyahu ba'duhum muttasilan wa ba'duhum yarwiyahu munqati'an. Ayo. Jadi ikhtilaf fi sanad. Berselisih dalam sanad, Mas. Contohnya an yarwiyahu ba'duhum muttasilan. Sebagian mereka meriwayatkan hadis itu muttasilan. Muttasilan itu bersambung, Mas. Kayak tadi, ada anak ke bapak, bapak ke kakek. Itu bersambung. Paham enggak? Nah, wa ba'duhum, sebagian dari mereka yarwiyahu munqati'an. Ada yang terputus dari anak langsung ke kakek, enggak lewat bapak. Itu munqati'an namanya. Terputus, Mas. Paham sampai sini? Nah. Kemudian wal ikhtilafu fil matni mislu an yarwiyahu ba'duhum ala annahu marfu'un wa ba'duhum ala annahu mawqufun aw yarwiyahu ala wajhin yukhaliful akhir ala wajhin yukhaliful akhara biduni tarjihin wala jam'in wala jam'in. Nah, jadi di sini ada ikhtilafil matan, ada persisian dalam matan. Contohnya adalah an yarwi ba'duhum ala annahu marfu'un, sebagian itu meriwayatkan bahwasanya hadis itu marfu, hadis itu marfu. Nah sekarang anda tanya, hadis marfu itu apa? Hah? Ya, ma usnida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw khuluqin. Nah, kalau dalam lafaz yang lain sifatin. Khuluqiyatin aw khalqiyatin. Nah. Kemudian itu marfu. Ya. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka ala annahu mauqufun. Bahwasannya itu meriwayatkan, periwayatannya itu mauquf. Mauquf itu apa? Terakhirnya sampai pada sahabat. Mauquf. Sampai kepada sahabat. Nah. Jadi tidak sampai kepada Nabi SAW, tapi kepada sahabat. Kemudian. Aw yarwiyahu ala wajhin yukhalifu al-akhar. Biduni tarjihin wala jam'in. Atau meriwayatkan, sebagian meriwayatkan menurut sisi pandang yang menyelisihi yang lainnya. Ya. Tanpa ada tarjih, penguatan, wala jam'in atau penggabungan. Ya menyelisih gitu aja. Ya, tidak ada menggabungkan atau menguatkan, enggak ada. Nah, terus fa in amkana al-jam'a fa falattiraba. Fala ittiraba. Naam. Fala ittiraba. Wa in amkana at-tarjiha akhadna bi rajihi wa la ittiraba. Jadi kalau misalnya memungkinkan untuk menjamak, fa in amkana al-jam'a fala ittiraba. Kalau ini memungkinkan untuk menggabungkan, maka ini bukan mutarib, Mas. Gabung gitu aja, Mas. Ya, maka berapa banyak hadis-hadis yang oleh para ulama digabung. Karena apa? Agar tidak kelihatan di situ ada ittirabnya, ada persisiannya. Nah, wa in amkana tarjiha, kalau memang memungkinkan untuk merojihkan, menguatkan salah satunya, akhadna birrajih, maka kita ambil yang paling kuat. Wala ittiraba, dan ini tidak dianggap hadis itu guncang, berselisih. Nah, terus wa idza kana al-ikhtilafa la ya'ud ikhtilaf. Wa idza kana al-ikhtilafu la ya'udu li aslil ma'na ala ittiraba aidan. Nah, jadi kalau mungkin di sini apabila ya ikhtilafnya, perselisihannya itu la ya'udu li aslil makna, tidak kembali kepada asal dari makna, maka itu tidak ittirab juga. Ya, maksudnya apa? Makna hadis. Nah, terus mithlu alladhi yumkinu fihi al-jam'u hadithu hajjin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hajj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhtilafa fihi ruwatu ala wujuhin muta'addidatin. Nah, contohnya ya, misal hadis misal alladhi yumkinu fihi al-jam', apa yang memungkinkan di dalamnya itu untuk adanya penggabungan jamak, itu adalah hadis haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang hajinya Nabi SAW. Kenapa di situ, Mas? Hajinya Nabi SAW itu 100 ribu orang. Lebih dari 100 ribu orang. Ya. Kemudian, yang meriwayatkan hadis juga banyak. Karena sahabat yang saat itu ikut, itu juga banyak. Nah. Karena Nabi SAW itu hajinya, kalau misalnya kemudian ikhtalafa fi ruwat, hadisnya ada riwayat perawi-perawinya. Perawi itu apa, Mas? Yang meriwayatkan hadis. Perawi-perawinya itu berselisih ala wujuhin muta'addidatin, menurut sisi pandang yang banyak. Artinya redaksionalnya nanti jadi banyak, enggak ada masalah. Mungkin kan untuk digabung. Kenapa, Mas? Hajinya soalnya cuma satu, Mas. Enggak mungkin beda. Hanya ketika dia melihat, ya, dia mengatakan dengan redaksinya, redaksional yang saat itu ditanyakan Nabi SAW. Ketika kesana lagi Nabi SAW ditanya, Nabi SAW menjelaskan dengan redaksional yang lain, tergantung orangnya. Ya, maka itu masih mungkin untuk dijamak. Nah, terus. Faminhum man qala innahu hajja qarinan, wa minhum man qala innahu hajja mufridan, wa minhum man qala innahu hajja mutamatti'an. Nah, jadi ada yang mengatakan, para perawi hadis itu ada yang mengatakan bahwasanya hajinya Nabi SAW itu hajinya apa? Ya. Nah, hajinya apa, Mas? Terus hajinya apa? Nabi SAW itu? Nah. Gini tuh kelihatan kayak anu. Nah. Ada kemahiran. Jadi dari mereka ada yang mengatakan bahwasanya hajinya Nabi SAW itu qorin. Ya, ada yang mengatakan mufrid. Ya, ada yang mengatakan apa? Mutamattian. Nah, fa fihi hadis Aisyah Di dalamnya itu ada hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya. Baca Mas. Fa fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam amma hajjatil wada'i faminna man ahalla bihajjin wa minna man ahalla biumratin wa minna man ahalla bihajjin wa umratin wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Nah. Di sini ada penjelasan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami itu pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk haji. Ama hajatil wada', tahun haji hajatul perpisahan. Ada dari kita yang dia ihlalnya untuk haji. Jadi maksudnya apa? Hajinya mufrid. Dan dari kita ada yang ya ahalla bil umrah bi umratin. Maka ini adalah apa? Bi umratin, umrah. Nah. Kemudian wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin. Ada dari kita yang ahalannya tahal, ya artinya di sini tahalul untuk meniatkan haji itu dengan haji dan umrah. Jadi ada tiga, ini yang mufrid, ini yang qorin, ini yang mutamatti. Kemudian wa ahala Rasulullah SAW bil haji, Nabi SAW itu ahalannya niatnya untuk haji. Nah. Kemudian wa fi hadits Ibnu Umar wa ghairihi radhiyallahu anhum annahu hajja mutamatti'an wa fi ba'dil ahadits annahu hajja qarinan. Dalam hadis Ibnu Umar dan yang lainnya bahwasanya annahu bahwasanya beliau ya radhiyallahu anhum beliau itu hajinya mutamatti. Mutamatti. Tamattu maksudnya. Haji tamattu. Kemudian wa fi ba'dul ahadits sebagian hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hajinya qarinan. Nah. Fa hada al-ikhtilafu ila nadarna ilayhi qulna fi badi al-amri innal haditha muttaribun. Wa idha hakamna bil iqtirab qarinan. Nah. Jadi maksudnya di sini fahada ikhtilafu. Ini adalah ikhtilaf. Idza nadarna ilaihi kalau kita itu melihat kepadanya, qulna kita katakan fi badil amri dalam awal-awal perkara ini ada ya, innal haditha muttaribun, bahwasanya hadis ini muttarib. Hadis ini apa Mas? Muttarib. Hadis ini guncang, berselisih. Wa idza hakamna bittirab, kalau kita itu menghukumi hadis ini dengan hadis apa? Ittirab. Berselisih. Baqiyat hajatun Nabi sallallahu alaihi wasallam muskilatun. Maka ya, haji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih muskilah. Ya. Fala nadri hal hajja mufridan au am mutamattian am qarinan. Kita enggak tahu apakah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam mufrid atau mutamatti atau qarinan. Ya. Wa inda ta'ammul, wa inda ta'ammuli ketika dengan perenungan, nara annal jam'a mumkinun yundafi'u bihi ittirab atau yandafi'u, afan. Yandafi'u bihi ittirab. Jadi, kalau menggabungkan semuanya maka memungkinkan kita untuk apa Mas? Menjauhkan diri dari ittirab. Nah, paham sampai sini mas? Jadi seolah-olah di awalnya ittirab, seolah-olah guncang, berselisih satu sama lain, enggak bisa digabungkan. Tapi begitu kemudian ada di gabungkan satu demi satu, disambungkan, nah itu bisa dilihat itu tidak ittirab dengan penggabungan. Nah, walil jami bainaha hadhihi riwayati wajhani. Menggabungkan dari periwayatan-periwayatan ini ada dua sisi pandang. Al-wajhul awal, ya, sisi pandang yang pertama, anna man rawa annahu ahalla bil haji mufridan arada ifradal a'mali, yakni annahu lam yazid ala amalil mufrid. Paham sampai sini? Nah, jadi sudut pandang yang pertama adalah bahwasannya orang yang meriwayatkan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya berihlal dengan haji mufridan, ya, maka yang diinginkan oleh ini adalah bahwasannya arada ifradal a'mal, bahwasannya ini adalah untuk menginginkan apa? Ifradal a'mal itu menjadikan satu amalan-amalan haji itu satu saja. Ya. Yani annahu lam yazid ala amalil mufrid. Bahasanya Nabi SAW itu tidak menambah dari amalan orang yang berhaji ifrad. Hajinya apa? Haji ifrad. Ya. Pelakunya mufrid. Paham sampai sini? Haji tamattu, pelakunya mutamatti. Ya. Nah, kemudian yang kedua, antum lihat di sini, yang kedua yang mana mas? Baju sani atas. Nah, sekarang difahami oleh Syekh, wa amal mufrid, ya, amalannya hajinya ifrad itu apa? Huwa annahu idza wasala ila Makkata. Tawafal qudumi. Ingat deh. Ini amal haji ifrad. Haji apa mas? Haji ifrad. Kalau disebutkan amal ini tentang haji, harusnya terbetik apa mas? Doa mas. Ya Allah, berikan kepada hamba ini kemudahan untuk haji. Dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan antum semua untuk bisa haji mas. Sallallahu umurakum li ada'il hajj wal umrah insyaallah binillah. Meskipun dari Indonesia sekarang makin tambah berat. Ya. Kalau antum tidak mendapatkan warisan atau tidak mendapatkan tanah yang kena tol atau ya gunungnya ambruk metu mase, itu jadi susah. Harus berkilo-kilo memandang jalan, kok enggak sampai-sampai gitu. Ya. Padahal antum sudah ngelihat jalan itu sambil jengking gini. Tekan-tekan tuh. Ya, sudah sakpol-polane maksudnya. Itu bahasa-bahasa pujangga masa lalu. Ya, melihat jalan tak berujung tepiannya. Ya. Melandai. Jadi apa? Ujungnya enggak kelihatan, Mas. Antum mau nunggu berapa tahun sekarang? Haji di Indonesia. Nah, salam mafia. Tapi tiap tahun belajar tentang haji. Tiap tahun belajar tentang haji. Sambil gemeremeng. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah, mudah. Tapi tidak ada yang sulit. Di sisi Allah Azza wa Jalla tidak ada yang sulit, Mas. Kalau memang antum itu sudah ditakdirkan. Berangkat, Mas. Enggak ada masalah. Jadi jangan sampai mengukur semuanya dengan don. Dengan apa mas? Akal, dengan logika kita yang sempit, ya. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, ini amalannya haji ifrad. Annahu idza wasala ila Makkah. Kalau dia itu sudah sampai kepada Makkah, ini bukan Jeddah mas ya. Salah di Indonesianya, ya. hajinya orang Indonesia itu talbiyahnya dari Jeddah. Maksudnya mereka mulai niatnya itu dari Jeddah. Harusnya ketika mereka melewati Yamlamlam. Makanya kenapa mereka itu harus bayar dam. Dari awalnya sudah ngawur. Pembimbingnya maksudnya. Ya. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan hidayah kepada dhalatul muslimin. Ya, memberikan Allah Azza Wajalla semoga memberikan petunjuk kepada kaum muslimin yang masih belum tahu tentang masalah ini, Mas. Makanya kalau antum hajinya dengan haji dari Depak kemudian harus bayar dam, alasannya apa? Apa kewajiban haji apa yang antum sudah langgar? Kenapa antum harus bayar dam? Paham saya di sini? Ya. Jadi kalau misalnya tidak melanggar, kenapa antum harus bayar dam? Ya, karena memang itu konsepnya anak nggak paham juga, kok bisa seperti itu? Dari Jeddah mereka baru berihlal. Nah, Jeddah bukan miqat makan, ya, bukan miqat, bukan tempat untuk berniat haji. Kalau dari Indonesia ya, paham? Kalau sudah sampai Mekah, dia itu melakukan tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf apa, Mas? Pertama kali datang. Namanya kudum. Ya, tawaf giteko. Nah. Tumma sa'a lil hajj. Kemudian ya sa'inya untuk haji. Wa idza kana yaumul id, ketika yaumul id. Yaumul id itu kapan, Mas? Tanggal ke 10, Mas. Itu tawaf al-ifadah. Dia tawaf ifadah faqat. Walam yas'a. Tidak pakai sa'i. Nah, tidak pakai sa'i. Nah, wa idza arada ya an yakhruja, kalau dia ingin untuk keluar, tawafal wada wa kharaja, maka dia cukup tawaf-tawafnya tawaf perpisahan dan keluar. Ini amalannya haji, amalannya haji ifrad. Paham, Mas? Jadi tidak kemudian dari awal umroh, bukan, karena dia hanya niatnya haji aja. Ketika tiba itu dia hanya tawaf kudum dan sa'inya untuk diniatkan untuk haji. Sa'i ketika awal itu untuk haji, dan ketika tanggal 10 ya, dia tawaf ifadah tapi tidak pakai sa'i lagi. Ya. Paham saya misi? Nah. Kemudian wa man rawa annahu mutamatti'. Ya, annahu mutamatti'un. Dan orang yang meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hajinya mutamatti', arada annahu jama'a bainal umrati wal haji. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menggabungkan antara umrah dan haji. Umrah dan haji fi safarin wahidin, dalam satu kali safar. Ya, kata-kata dalam fi safarin wahidin ini juga bantahan buat orang-orang yang mengulang-ulang umrah dari mana, Mas? Dari mana? Dari Masjid Aisyah. Dari Tan'im. Umroh. Bahkan mereka super di sana udah pada apa. Orang Indonesia pengennya kalau umrohan sampai 10 kali, 12 kali, sak kemengi. Aja ketemu di, Mas. Umroh malih, Mas. Sergepmen, Mas. Itu tidak ada ajaran, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Nabi SAW itu umroh dan haji dalam satu kali safar, Mas. Paham maksudnya sih? Makanya disebutkan apa? Tamattu. Tamattu itu senang-senang. Senang-senangnya gimana, Mas? Karena dalam bulan-bulan haji itu dari mana, Mas? Semenjak Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Satu Syawal dia umroh. Kemudian tahalul umroh. Ya. Kemudian apa? Biasa. Ya, dia bawa istri, menjima istrinya biasa. Ya. Kemudian ketika tanggal 8 Dzulhijjah dia niat untuk haji. Makanya haji tamattu itu seperti itu, Mas. Hajinya senang-senang. Ada jeda waktu untuk istirahat. Tapi tetap dalam waktu apa? Bulan haji. Kalau antum itu tawaf atau misalnya umrohnya ketika bulan Ramadan, tak bablas ke sekarang haji. Gak bisa, Mas. Antum harus keluar dulu. Karena itu masih dalam konteks satu safar. Antum harus keluar dulu. Nah, melancong dulu kemana itu, habis itu balik lagi. Ketika bulan Syawal. Itu boleh. Kemudian, ini ingin menggabungkan antara umroh dan haji dalam satu kafir safar sama. Fa tamatta'a bi sukutin ahadis safaraini. Dan tamat, artinya di sini bersenang-senang dengan apa? Bisukuti ahadi safarainya. Jadi salah satu safar saja, Mas. Dengan salah satu safar saja. Tidak dengan dua safar. Salah satu dari dua safar. Ya. Itu harus ditekan. Jadi enggak pakai safar yang kedua. Ya, maksudnya apa? Kalau ada safar untuk umroh, ada safar untuk haji sendiri. Ya. Nah, itu salah satu safarnya dihilangkan, diganti dengan salah satu safar saja. Jadi antum enggak usah kemudian balik lagi untuk safar haji. Paham enggak maksudnya? Safar untuk umroh sendiri, safar untuk haji sendiri. Maka kalau kemudian antum menyendirikan, itu berarti dua kali safar. Tapi kalau kemudian antum menggabungkan dua safar itu menjadi satu safar dan menggabungkan umroh dan hajinya dalam satu kali safar, maka itu sebutnya tamattu. Paham sama sih, Mas? Iya. Umroh dan haji, Mas. Itu bedanya ketika antum Boleh. Tapi di bulan haji, Mas. Di bulan haji semenjak Syawal, Mas. Bukan ketika Ramadan. Salah kalau ketika Ramadan. Antum enggak dianggap itu sebagai umroh dalam rangka haji. Paham? Nah, ada yang nekat. Indonesia dulu seperti itu. Umrohnya ketika Ramadan, ya. Kemudian bablas ke. Kalau ditanya kemana-mana, TKI. Nah, itu menyelisih. Dan itu dosa. Menyelisih nizam, menyelisih aturan negara. Ya. Paham sampai sini? Karena di situ ada tetap ada aturannya. Antum play visa di sana itu hanya untuk berapa hari, enggak kemudian seterusnya. Kecuali yang bayar. Ya. Terus wa man rawa annahu ya qarinun ya atau qarna bainal haji ya annahu qarna bainal haji wal umrati fa hadha huwal waqi. Ini Nabi Sasam itu melakukan hajinya qorin. Jadi mensejajarkan, mengiringi haji dan umroh. Inilah yang terjadi. Jadi hajinya Nabi Sasam aja haji qorin. Qala Imam Ahmad mengatakan ya, la asyukku anna Nabi Sasam kana qorinan. Ya. Wal mut'atu ahabbu ilayya. Aku tidak meragukan bahwa Nabi SAW itu melakukan hajinya qorin. Tapi mutamatti, haji tamattu itu lebih aku cintai. Lebih aku sukai. Kemudian al-wajhustani, ya, sudut pandang yang kedua, annahu ya, ahrama awalan bil haji. Seorang itu berihram untuk haji yang pertama. Tsumma adkhala al-umrata alaihi, kemudian memasukkan umrah kepada haji. Ya. Dia memasukkan umrah itu kepada haji. Amalan haji. Fasara mufridan bi'itibari awal ihramihi. Maka dia itu awalnya ada apa? Hajinya ifrad menurut apa? Awal ihramnya. Awal ihramnya. Wa qarinan bi'itibari tsanil hal, dan ini menjadi qarin ketika dipandang dari kondisi yang kedua, memasukkan ya, memasukkan umroh kepada hajinya. Maksudnya apa? Awalnya antum niatnya untuk haji. Tapi begitu itu, ah, nanti nyampe sana antum umroh. Kalau tamattu itu dari awal antum sudah niatnya untuk bersenang-senang. Tapi kalau qorin itu menyertai. Setelah antum awalnya itu ifrad, ternyata di sana masih jaraknya lama nunggunya untuk haji. Ya sudah, saya umroh. Paham? Walakin hada la yasihu ala usulil madhab Imam Ahmad. Tapi ini tidak sahih menurut ya madhab Imam Ahmad. Lianna min usulihi annahu la yasih idkhal al-umrati ala al-hajj. Karena menurut madhab Imam Ahmad, itu tidak benar memasukkan umrah kepada haji. Wa innamal ladhi yasihu wal aqs. Tapi yang benar adalah sebaliknya, yaitu haji masuk ke umrah. Ya. Jadi kalau memasukkan umrah ke haji, itu enggak benar. Tapi kalau hajinya, ya, hajinya dimasukkan ke umrah, itu yang benar. Maksudnya apa? Antum niatnya awalnya umrah. Awalnya niatnya umrah. Nah, tapi ternyata antum umrohnya pas bulan haji. Sekalian hajilah. Paham gak maksudnya di situ? Itu menurut madhabnya Imam Ahmad. Paham gak? Nah. Adzan dulu mas. Mas Bayi. حي على الصلاة. نعم، لنجد سكت. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية مقررا الوجه أول، بليو الشيخ الإسلام تيمية itu menguatkan tentang artinya memberikan takrir ketetapan terhadap al-wajhul awal. Wajhul awal yang mana mas? Yang sebelumnya dibahas. Ya. Man rawa annahu mufrid faqad arada al-a'mal hajj. Bahwasanya yang meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu hajinya ifrad karena Nabi SAW menginginkan hanya mengamalkan haji saja. Paham sampai sini? Ya. Wa man qala innahu mutamatti'un bahwasanya ada orang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu tamattu faqad arada annahu ata bi umratin wa hajjin fi safarin wahidin. Yang diinginkan adalah bahwasanya Nabi SAW itu datang dengan melakukan umrah dan haji dalam safar satu. Safar yang satu. Fatamatta bi sukuti ahadi safaraini anhu. Maka beliau akhirnya tamattu dengan meniadakan atau di sini menjadikan salah satu dari safarnya hilang. Ya. Paham sampai sini? Li'annahu laula annahu ata bil umrati wal hajj. Karena seandainya Nabi SAW itu datang dengan umrah dan haji, lakana qad ata bi umratin fi safarin wa bil haji fi safarin akhar. Bagaimana tadi Anda jelaskan? Kalau Nabi SAW itu menginginkan untuk umrah dan haji, tentunya Nabi SAW akan melakukan umrah dalam satu safar dan haji dalam safar yang lainnya. Ya. Fa yakunu tamatta'ahu bi kaunihi asqata ahadi safaraini. Maka dia menjadi tamattu, ya. Amalannya itu menjadi tamattu ketika apa? Ya, asqata ahadi safaraini. Ya. Menghilangkan salah satu dari safar. Salah satu dari dua safar. Harusnya kan safar haji dan safar umroh. Ya. Tapi dihilangkan hanya satu safar. Tapi di dalam satu safar itu ada haji dan umroh. Ya. لأنه سافر سفرا واحدا, karena beliau itu melakukan safarnya hanya sekali. وقرن بين العمرة والحج فتمتع بذلك, sedangkan itu mengiringi antara umrah dan haji, dan di dalamnya fatamatta bidzalika, ada tamattu'nya, ada senang-senangnya, karena masih ada jeda waktu untuk nunggu haji, maka bersenang-senang. Apa maksudnya di situ? Nah. Wa amma man qala innahu kana qarinan fa hadha huwa alwaqi'. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya hajinya Nabi SAW itu adalah qarin, ya, yaitu dengan mengiringi antara haji dan umrah, maka itu yang waqi', itu yang terjadi. Ai, yaitu annahu kana qarinan, bahwasanya Nabi SAW itu qarinan. Li annana, karena la nasyukku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahillu min al-umrati. Nabi SAW itu tidak bertahalul dari umrah. Tidak bertahalul dengan umrah. Bal baqiya ala ihramihi. Nabi SAW itu tetap dalam keadaan ihramnya. Likonihi qad safara haji. Ya, qad saqa haji. Ya, qad saqa al-hadiya. Karena Nabi SAW itu sudah menyembelih haji. Artinya, saqom sudah menggiring. Menggiring hewan kurban. Apa? Ya, untuk nantinya disembelih. Qorin, hadis apa, haji qorin itu mengiringi saja perbuatan haji dan umrohnya bareng, tapi dengan membawa hewan kurban, hewan hajinya, hewan kurban ketika hajian itu dibawa, ya, saat itu, ya. Jadi setelah umroh beliau tidak bersenang-senang, tidak tahalul, mas, tetap dalam keadaan ihramnya. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Insyaallah naktafi bihadzal qudrah. Insyaallah nanti akan kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan